Dalam At-Talaq ayat 7, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, masya Allah. Dan ternyata pada saat kita bersedekah, ya itu naik level emosi ke atas. Dan kesempatan ini saya tadi sempat disampaikan oleh Mbak Nini, alhamdulillah, insya Allah sahabat-sahabat di dalam kajian ini tadi sebelum kita mulai kajian, ya mengirimkan sedekahnya, mengirimkan infaknya untuk yayasan narkoba kami, ya Allah, ya atas nama saya pribadi dan adik-adik di sahabat rekan sebaya saya haturkan jazakumullah khairan katsiran, insya Allah. Apalagi sebelum taklim kemudian kita sedekah, itu betul terbuka itu ilmunya. Tadi saya gemeter loh, saya deg-degan gitu, Mbak Nining sebut, masuk lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Dan ternyata memang tanpa terasa kita naik level emosi kita. Yang menerimanya pun juga naik levelnya gitu ya, ya Allah, ya Allah. Betul-betul Allah yang maha memberi rezeki, tentu lewat kita semuanya. Kemudian sedekah bikin hidup jadi mudah. Barang siapa yang ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah ia mengatasi atau menyelesaikannya kesulitan orang lain. Ya. Ini termasuk tadi, curhat, gitu ya. Kan kita membantu menyelesaikan kesulitan orang lain. Ya. Ada beberapa sahabat-sahabat yang kemarin ikut training, terus bilang, Bu Aisyah, kok saya sekarang banyak banget ya teman-teman yang curhat sama saya ya. Itu gimana ya? Saya bilang, itu bagus, Masya Allah. Ya, itu juga salah satu dari bentuk sedekah. Ya. Kenapa? Karena kita membantu orang menyelesaikan kesulitan orang lain. Maka ya pada saat sudah kita membantu seseorang, palingnya dengerin aja dia ngomong, itu sudah membantu. Dan pada saat itu kita berdoa, doa kita terkabulkan, ya Allah, dibebaskan doa dan dibebaskan dari kesulitan, masya Allah, ya Allah. Dan juga rasmuka fi wajhi akhika sedekah. Ya. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Itulah alhamdulillah ya, kita masih bisa senyum, masih bisa ya, membalas senyum juga dari sahabat-sahabat walaupun virtual atau karena chatan pakai emoticon. Ya, alhamdulillah. Itu jadi saya kalau misalnya dalam kondisi zooming begini suka sekali kalau sebelum mulai seminar, sebelum mulai saya paparan, saya tadi buka wajah satu persatu saya lihat ya, kemudian saya lihat namanya dan saya lihat wajahnya. Nah, di situlah ya silaturahimnya di situ. Ya. Kadang-kadang saling memberikan senyum gitu ya, atau misalnya nanti pas lagi diskusi ini kamera dibuka, itu di situ letak silaturahimnya, gaya new normal ya. Bu Aisyah maaf saya nggak bisa on cam karena sedang okay, nggak apa-apa gitu ya. Bu Aisyah maaf saya lagi di perjalanan, okay, bisa dipahami. Lagi nyetrika, okay, itu juga enaknya silaturahim pakai Zoom, boleh sambil ngapain aja. Tapi sekiranya masih bisa bumer, paling tidak di awal dan di akhir, biar apa? Sama-sama saling melihat wajah dan itulah silaturahim. Ya, baik. Kemudian dalam surat Al-Hadid, ya ayat 22-23 ini, ya dikatakan bahwa tiada bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi bencana ini sudah tertulis sebetulnya. Ya. Terus kenapa Allah menyampaikan bahwa bencana ini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz? Ya. Ini di ayat 23-nya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ya. Jadi meminta kita jangan terlalu berduka cita. Ya. Kemudian juga dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan juga, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini juga sikap-sikap yang harus kita pegang berdasarkan surat Al-Hadid ayat 22-23 mensikapi kondisi sekarang. Ya. Kalau diaplikasikan ya, diimplementasikan dengan level emosi tadi ya, ini kan ada tiga nih yang Allah minta pada kita supaya jangan terlalu berduka cita, jangan juga terlalu bergembira, dan juga ya tidak sombong. Kalau kita lihat level emosi, dia bentuknya kayak gini nih. Kenapa kalau terlalu berduka cita kita jatuh di depresi nanti? Ya. Sedih kan memang boleh ya, sedih boleh. Tapi karena kita pada saat sedih dan kemudian kita beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita bisa naik lagi ke atas. Ya. Sedang musibah seperti ini, ya makanya tadi di Al-Hadid itu dikatakan jangan ya disampaikan bahwa ini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz supaya jangan terlalu berduka. Takutnya masuk sini depresi. Kalau sudah depresi, ini malah kita yang bunuh diri. bukan belum waktunya kita meninggal, sudah kita yang bunuh diri. Ini kan rugi sekali. Dan juga dikatakan jangan terlalu gembira, karena ternyata di atas pencerahan itu ada namanya level manik, mabok. Ya. Kita dimintanya sampai di sini aja, tapi jangan terlalu gembira karena takutnya di sini. Jadi terlalu di ujung-ujung, ya. Dan juga tadi ya di dalam surat Al-Hadid 23 diminta ya Allah tidak suka sama orang yang sombong. Di sini nih sombong. Sombong di sini nih. Mana COVID? Ah, gua enggak percaya, enggak bakal kena. Itu terus keluar, hati-hati. Ya. Kita sudah hati-hati saja bisa terkena. Kenapa? Karena enggak kelihatan ini. Dan mungkin pada saat kita sedang di luar karena terlalu capek ya bisa kena. Makanya ya ini ada tiga tempat, terlalu berduka, terlalu senang, dan Allah tidak suka sombong ini. Jadi sebetulnya kita diharapkan untuk berada di level yang ini nih. Walaupun emosi negatif ini juga anugerah Allah ya, yang bukan untuk kita ya tampik atau kita ya menolak ya, bukan, tapi dengan berada ada di level ini adalah satu sinyal atau satu alarm yang kita harus segera mengantisipasi dan juga setelah itu cepat-cepat naik ke atas. Caranya itu tadi ya, baca Quran. Baca Quran. Dengan kita baca Quran, maka ya kita keimanan kita pada yang gaib itu ya makin nyata gitu, makin beriman kita. Kemudian mendirikan sholat, karena dengan mendirikan sholat kita rakaat demi rakaat kita ya tanpa terasa dia naik ke atas. Kemudian itu tadi ya menafkahkan ya harta yang Allah sudah berikan. Itu tanpa terasa naik ke atas dan berada di sini. Pun misalnya saat ini, karena saat ini sekarang kita rentan sakit ya, karena kita gak tahu, virus itu kadang-kadang kita udah gak keluar nih, tapi yang bawa mungkin pasangan hidup atau suami atau anak-anak yang memang sedang bertugas di luar gitu ya. Udah dia pun sudah siap, sudah hati-hati, tapi itu tadi mungkin menempel di baju, ibunya yang nyuci ya, sempat kepegang tangan, belum sempat cuci tangan, pegang muka, itu bisa kayak gitu. Artinya pun kalau kita sakit ya, kan kita takut pada saat kita sakit, maka jangan berlama-lama ditakut, cepatlah naik. Cepatlah naik. Agar apa? Agar senantiasa walaupun kita sakit, kita berada di zona ini. Ya. Pun kalaupun memang ya saat itu memang ya ajal kita, kita berada di zona mutmainnah, dan pada saat meninggal kita berada di nafsu mutmainnah. Ya Allah. Maka ya level emosi ini buat saya pribadi ya, ini sangat-sangat saya suka ulang-ulang supaya apa? Supaya saya berpatokan pada otak, di otak ini, karena memang belajarnya tentang otak ya, bahwa oh ini semua ibadah yang Allah minta kita lakukan itu ternyata untuk menaikkan level kita di nafsu mutmainnah, di zona ikhlas ini. Ya. Walaupun sesekali kita turun ke bawah, udah tahu oh ya Allah saya lagi takut ya Allah, makanya diminta untuk apa ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ulang-ulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astaghfirullahalazim ya, segera juga baca Quran biar apa naik ke atas, mengkaji Quran naik ke atas ya. ini sebetulnya satu sikap yang memang sudah disampaikan oleh Allah lewat surat Al-Hadid ayat 22-23 ya. Kondisi sekarang kan memang kita ya, kita menganggap ini satu musibah yang aduh luar biasa. Ini bukan cuma satu kota saja, tapi hampir satu negara ya, ya Allah. Tapi itu tadi ya, beruntungnya orang Islam yang beriman itu kalau ya buka-buka baca Qurannya terus diulang-ulang lagi, oh ternyata kita sudah dikasih tahu gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita pun kena sakit bahwa kita itu karena terlalu sering bawa, bukan berarti begitu. Kita juga diminta ya diuji. Kalau kita sakit masih bisa nggak terus berada di sini gitu, jaga diri kita di sini gitu ya. Kenapa sih ya, darurnya memang dengan dia kita naik terus ke atas ya, itu tadi cepat pulih. Tapi kalau misalnya darurnya memang sudah sampai di situ aja ya, meninggal dalam keadaan nafsu mutmainnah ya, ya Allah, itulah husnul khatimah ya. Baik, tadinya naik turun ya, keimanan kita naik turun karena ada emosi ini. Dan ini adalah ciptaan Allah juga. Makanya mengapa kita diminta untuk berikhtiar untuk ya istapa ya, pada saat turun naikkan, pada saat turun naikkan. Di situ ikhtiarnya. Di situlah Allah melihat dan di situlah Allah mencatat ya amalan kita menaikkan level emosi ini. Ya. Jadi emosi ini di tengah sini, dia akan jalan di badan kan lewat sistem saraf ini. Dia akan jalan, makanya ya semua perintah-perintah yang ada di otak akan jalan lewat sistem saraf dan dia akan jalan di sini seperti itu ya. Nah, sistem saraf itu saya balik sampaikan seperti ini karena mungkin di antara kita ya belum pernah lihat langsung sistem sarafnya. yang bekerja di bidang kesehatan pernah belajar tentang sistem saraf. Hari ini ulang-ulang bahwa saraf manusia ini itu persis kabel listrik, jalan listrik dan kecepatan yang sangat super luar biasa. Ya. Ya, pada saat kita ya melantunkan ayat-ayat lewat mulut kita, kemudian kita lihat dengan mata kita, kemudian karena agak dinaikkan sedikit suaranya supaya bisa terdengar lagi dari telinga kita, maka ada tiga indera masuk pada saat kita baca Quran dan itu masuk di otak kita, kemudian jalan di badan kita, ya Allah, ya, dan sangat cepat sekali. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kok bisa jadi ada sinyalnya Bu Aisyah? Kok bisa menghidupkan lentera itu? Ya, karena tubuh manusia bukan hanya ada badan seluler, tapi ada badan bioplasmik. Kita juga sempat berkali-kali bahas ini. Ya. Saya suka ulang-ulang karena kita belajar ini tuh jarang. Ya. Kalau di beberapa negara tertentu ya belajar badan bioplasmik sejak SD. Termasuk di Turki, termasuk di Cina, termasuk di Jepang, termasuk di India. Ya, buat belajar tentang badan bioplasmik sejak SD. Biologinya orang di sana itu bukan hanya badan seluler, tapi badan bioplasmik. Ya. Sehingga mereka, walaupun misalnya mereka bukan muslim, tapi karena mereka tahu bahwa tubuh manusia mengeluarkan vibrasi gelombang, makanya mereka itu ya selalu kuat setiap mau niat sesuatu. Anak kecil di sana misalnya, anak kecil di Jepang, ya kalau misalnya waktu kecil dia bilang saya mau jadi dokter misalnya gitu ya, dia yakin sekali karena mereka belajar biologi bahwa di tubuh manusia ada badan bioplasmik. Setiap niatan itu akan terbroadcast, akan jalan di badan dan juga keluar dari tubuh ini, ya kemudian menarik peristiwa yang membuat anak ini jadi dokter gitu. Itu jadi mereka punya keyakinan itu, ya. Dan ini semua ciptaan Allah. Ada bedanya nggak Bu Aisyah? Kalau misalnya kita ya pada saat berniat. Ya, seperti juga orang-orang yang berniat, mungkin orang-orang yang non-muslim berniat. Ya, tapi kita berniatnya, ya, beda nggak? Jelas ada bedanya. Kenapa? Apa bedanya? Karena berniatnya kita, ya, senantiasa di akhirnya apa? Lillahi ta'ala. Itu sinyalnya lebih kenceng lagi, insya Allah. Ya. Orang-orang yang nggak pakai lillahi ta'ala, itu juga sinyalnya keluar. Kenapa? Karena ini sudah ada di badannya. Allah yang ciptakan. Tetapi yang menggunakan niatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita niat sesuatu ya, apapun itu, kemudian belakangnya endingnya lillahi ta'ala, ini kenceng banget, lebih kenceng lagi ya. Dari mana sih sinyalnya itu Bu Aisyah? Nah itu sinyalnya itu tuh kerjanya kayak gini nih, jalannya nih lewat pembuluh meridian ini ya. Terutama yang paling kuat itu adalah di daerah jantung, di daerah kolbu ini. Ini ada sinyal di sini. Pintu di sini, besar banget. Membuka jalan ke sana gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah lihat juga ya di otak kita tuh jalan listrik. Ya, maka otak saja itu bisa ada gelombangnya keluar. Namun, ya jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jantung ini yang disepakati para ilmuwan, ya kolbu. Jadi otak ada gelombangnya, jantung kita juga ada gelombangnya, 5.000 kali lebih besar. Jadi ada penelitian di Institute of Hermit antara kerjasama UK dan Saudi Arabia. Ini orangnya masih ada, Dr. Rolin McCarthy. Apa yang mereka temukan bersama teman-temannya itu, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Keren ya, jadi jantung bisa kirim pesan ke jantung orang lain. Ya. Ini juga Dr. Paul Purcell ini dari University of Hawaii, neuropsikologis ini. Dia meneliti mengatakan begini, jantung dapat merasa dan mengingat dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Kalau mereka mengatakan bahwa jantung ini kolbu ya, maka coba kita ganti jantungnya kolbu ya. Kolbu dapat merasa dan mengingat dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan kolbu-kolbu lain. Kalau di Quran kolbu-kolbu itu kulub ya. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh. Itulah Nabi katakan kalau mudga seseorang itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Kalau mudga seseorang itu buruk, maka seluruh tubuh buruk. Kenapa? Karena rupanya ya, mudga itu jantung, jantung itu memberikan informasi setiap detaknya itu ke seluruh tubuh. Coba teman-teman semuanya sekarang pegang dada kirinya, rasakan detak jantungnya. Bisa? Setiap detakan itu ia mengirimkan informasi pada seluruh tubuh. Dan pada setiap detakan itu misalnya kita sedang berzikir ya, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Maka ya, kalimat-kalimat itu dikirim oleh jantung ke seluruh tubuh. itu terus merinding, masya Allah.